Selamat siang. Silakan Pak Rudi. Oh iya, selamat siang pendengar Pas FM. Yang saya juga sebagai salah satu konsumen khususnya di daerah BSD, yaitu sering sekali mati lampu di sana juga seminggu sekali, dan saya sarankan juga minta diaudit dari perusahaan PLN tersebut, mengingat juga perlu diadakan penyidikan di mal-mal apakah mereka itu ada main atau tidak dengan listrik. Begitu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rudi ya. Kemudian kita temui Pak Rahmat ya. Halo. Halo. Pak Rahmat, silakan. Itu ide yang baik, Pak. Usul yang baik itu. Untuk ada ikut swasta, karena yang jelas kita lihat telekomunikasi setelah masuk swasta harganya jarang naik, bahkan cenderung turun. Ini yang sifatnya pemerintahan yang monopoli, kalau bisa jangan cuma PLN, desa markanya kalau bisa harus ada saingannya, biar mereka tahu itu cara bersaing yang sehat ya. Oke. Okay. Itu saya mendukung sekali itu, secepatnya itu ya kalau bisa ya. Oke. Okay. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, silakan Pak Juli. Wah, kita di Bekasi setiap hari malah kadang ya mati lampunya. Lebih bagus itu memang diserahkan ke swasta ya. Oke. Okay. Dan mungkin tarifnya bisa lebih murah kali ya. Itu aja. Oke, okay, ya Pak Juli, terima kasih. Topik yang kita sampaikan tadi ya. Pak Dayat, selamat siang. Ya, selamat siang, Bu. Silakan Bapak. Ini kami gini, Bu ya. Kan tiba-tiba listrik suka mati. Sementara kan dalam kulkas malum yang namanya keluarga ya. Nah itu kan ada kerusakan-kerusakan tentunya. Nah di satu sisi, di sisi lain pada kalau kita terlambat bayar, kita kan didenda. Nah ini kompensasinya bagaimana nih? Tolong dipikirkanlah untuk PLN tuh. Ya, barangkali itu aja Bu. Baik, terima kasih. Ya terkait pelayanan PLN banyak ya. Di antaranya listrik biar pet mulu gitu ya. Ke lain telepon lagi ada Pak Gunawan. Oke. Okay. Silakan Pak Gunawan. Munarman ya, bukan Munarman. Oh, Munarman ya. Mohon maaf. Oke, okay, silakan. Lain, bukan RKI, bukan lain. Bukan komandan laskar ya, Pak. Itu kan kabur. Ini setuju ya, bagus dibuka untuk swasta. Biar selama ini PLN ini kan seperti raja ya. Udah enggak efisien, korupsi, macam-macam, aneh-aneh. Ya, tapi buka aja buat swasta, biar kompetisi gitu. Karena bahasa kita ini mesti belajar untuk kompetisi. Jangan selalu monopoli. Akhirnya karena monopoli ya nggak efisien, banyak korupsinya, begitu loh. Bagus, buka aja. Baik, terima kasih Pak Munarman ya.